Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita bisa kembali bertemu di majlis ini. Masih melanjutkan pembahasan tentang jenazah. Terakhir kita membaca keterangan dari beliau tentang bayi yang lahir dalam keadaan mati. Apakah itu disolati? Qala Syekh belum mengatakan wa hamlul mar'ati idza saqata mayyitan. Seorang wanita yang hamil tatkala bayinya lahir dalam keadaan mati. Saqata mayyitan. Maka ada dua hukumnya di sana. Dirinci waqad tamalahu arba'atu ashhur fa'akthar. Jikalau kandungan tersebut sudah berumur 4 bulan lebih, maka shalla alaihi salatul jenazah, dilakukan salat jenazah, yakni disolati sebagaimana layaknya orang yang dewasa. Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini dia. Wa in kana duna arba ashur, jikalau yang keguguran itu, kandungan yang keguguran itu kurang dari 4 bulan, maka lam yusalla alaihi, tidak disolati. Maka maknanya adalah juga tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dikuburkan sebagaimana dikuburkannya manusia. Tetapi apakah dihinakan? Ya tidak. Tetap dikubur. Bahasa Jawanya dipendem. Kalau dikubur, mungkin nanti pengertiannya menggali sebagaimana dalamnya menggali manusia. Tidak. Ya. Tidak dihinakan, tetapi itu adalah bakal janin tanpa adanya kepengurusan layaknya apa? Jenazah. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Tata cara membawa mayit jenazah dan tata cara pemakamannya. Setelah selesai jenazah itu dimandikan, dikafani, disolati, tahapan berikutnya adalah cara membawanya. Cara membawanya dibahas dalam beberapa hal, seperti manakah yang lebih afdol, jalan kaki atau naik kendaraan. Bagaimana kalau naik kendaraan? Urutannya, apakah boleh kita mengucapkan dengan hiruk pikuk kalimat la ilaha illallah di saat kita mengusung jenazah? Ya, apakah boleh kita? Insyaallah akan dibahas dalam pembahasan ini. Dan kita akan lanjutkan insyaallah setelah selesai bab ini dalam kitab ini. Kita akan bacakan bid'ah-bid'ah sekitar jenazah. Ia dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Insyaallah. Sehingga kita tahu yang syar'i seperti apa yang telah kita dapati dalam kitab Syekh Shalah Fauzan ini. Dan kita pun harus tahu juga hal-hal apa sajakah yang itu bid'ah yang berkaitan tentang kepengurusan jenazah agar jangan kita melakukannya. Dikarenakan banyak sekali wahai kaum muslimin, bahkan ada yang mengandungi nilai kesyirikan di antara kepengurusan jenazah itu. Di antara tahapan-tahapan pengurusan jenazah ada yang mengandungi kesyirikan. Apa contohnya? Pelodosan. Ngerti pelodosan? Pelodos longan apa pak? Pelodos mayat. Dikarenakan kalau tidak ada pelodosan, tidak melodos istrinya, anaknya, putunya, mantunya, ini nanti akan timbul apa? Malapetaka di masa yang akan datang yang berkaitan dengan anak-anaknya atau cucu-cucunya. Ini keyakinan yang keluar dari tauhid, dikarenakan dia menyangka adanya selain Allah yang bisa mentakdirkan musibah atau malapetaka menimpa pada diri seorang manusia, yakni pelodosan tersebut. Dengan tidak pelodosan maka akan timbul begini, begini dan begini. Dengan pelodosan maka akan selamat begini, begini, begini. Allah kemana kan tidak pakai Allah, pakainya pelodosan. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ini pelanggaran yang fatal dalam hal tersebut. Qala Syekh Shalih Fauzan, hamlul mayyiti wa dafnuhu, membawa mayit dan menguburkannya, min furudil kifayati ala man alima bihalihi minal muslimin, adalah termasuk fardu kifayah bagi orang yang mengetahui keadaan jenazah itu dari kalangan kaum muslimin. Lihat di sini Syekh memberikan penjelasan, menyolat, memandikan, mengkafani, menyolati, membawa jenazah dan mengkuburkannya itu fardu kifayah. Fardu kifayah bagi yang mengetahui kondisi si mayit. Sekarang ada orang meninggal dunia di Surabaya umpamanya. Kita tidak tahu, kita tidak dengar siapa orangnya. Apa kita termasuk yang terkena kewajiban? Tidak. Yang terkena kewajiban fardu kifayah adalah bagi mereka yang mengetahui meninggalnya si fulan, keluarganya, temannya, masyarakatnya, tetangganya, yang mengetahui tentang si fulan. Kalau sampai ada orang yang tahu semuanya, satu warga itu tahu, handai tolan kerabat tahu, si mayit ini dibiarkan saja, tidak kunjung dimandikan, tidak kunjung disolati, tidak kunjung dikafani, biarkan saja. Kenapa? Beda partai umpamanya. Ini dosa semuanya yang ada di situ pak, yang ada di situ yang mengenali dia. Bagi kita yang ada di sini mungkin kita nggak kenal, nggak tahu. Hakada bisa difahami hadirin. Wadafnuhu masyru'un bil kitab wa sunnah, menguburkannya ini termasuk dari hal yang disyariatkan dalam Al-Quran. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata, bukankah kami telah jadikan bumi ini sebagai satu tempat yang mencukupi bagi siapa? Bagi yang hidup maupun yang mati. Ini menunjukkan disyariatkannya untuk kita menempatkan orang yang sudah mati di bumi, yakni di kubur. Sebutkan juga dalam surat Abasa, ثم أماته فأقبر. Kemudian Allah mematikannya dan Allah menguburkannya, yakni جعله مقبورا, jadikan orang itu dikubur. Penguburan mayat ini wahai kaum muslimin adalah penghormatan dan pemuliaan bagi jenazah. Sebutkan beliau, wa huwa birrun wa ta'atun wa ikramul mal mayyit, berbuat baik kita orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati juga bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menegakkan syariatnya mengurusi jenazah. Wa ikramul mal mayyit itu juga bentuk pemuliaan bagi si mayit. Dikarenakan si mayit ini jikalau dibiarkan di atas permukaan, maka akan diketahui busuknya, rupa jeleknya, mengeluarkan bau, tubuhnya membengkak, keluar dari cairan yang... Ini penghinaan terhadap dia. Penghinaan terhadap dia. Dia seorang muslim harus dimuliakan hayyan wa maitan. Dalam keadaan dia masih hidup, dihormati. Dan juga setelah dia mati pun dihormati. Sebagaimana seorang muslim ketika masih hidup diharamkan untuk diribai. Demikian pula tatkala dia sudah meninggal dunia juga tidak boleh diribai. Tidak boleh. Seorang yang memandikan jenazah ketika dia mendapati salah satu cacat, adanya koreng, adanya luka, adanya bekas apa, adanya kekurangan dalam tubuh fisik si mayit, tidak boleh bagi yang memandikannya untuk menyebut-nyebutnya. Jangan kemudian beralasan, oh usmatiki, urakrumu. Tidak boleh. Tetap harus dihormati dia. Ya, dimuliakan dia. Dikarenakan dia seorang apa? Muslim. Kemudian disunahkan ittiba'ul janazah wa tasyyi'uha. Disunahkan untuk mengikuti jenazah dan mengiringinya ila qabriha, menuju ke kuburnya. Disebutkan dalam sahihain, man syahida jenazatan hatta yusalla 'alaiha atau hatta yusalli 'alaiha falahu qiratan, falahu qiratun. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia menyolatinya, maka bagi dia pahala satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan. Dia tetap menyaksikan jenazah itu setelah dia menyolatinya, dia tetap menunggu sampai hatta tudfan, sampai mayit itu dikuburkan. Falahu qiratan, maka bagi dia dua qirat. Qila, ditanyakan kepada Nabi, apa yang kau maksudkan dengan qiratan, dua qirat? Qala mathalul jabalain al-azimain, seperti dua gunung yang besar. Tidak disebutkan gunung apa, maka dimutlakan. Yang namanya gunung besar, maka dua qirat itu memiliki makna pahalanya sebesar gunung, dua gunung, ketika dia menyolatinya dan dia menguburkannya. Bagaimana kalau cuma menyolati saja? Karena kan menguburinya lama. Dan ini, perhatikan kaum muslimin, ada kesalahan di masyarakat kita. Tatkala yang menghadirinya sudah banyak dan yang menyolatinya juga sudah banyak, segerakan pemakamannya agar mereka-mereka yang hadirin ini, yang takziah ini, mereka juga mendapatkan dua qirat, yakni qirat salatnya dan satu qirat lagi mengusungnya ke kubur. Dan itu bermanfaat bagi si mayit. Ada kesalahan jenazah sudah lama, orang sudah nunggu, sudah disolati. Kenapa kok masih lama? Kuburannya sudah siap. Oke. Kuburan. Kok masih lama, Mas? Iya, ini nunggu 5 jam lagi. Loh. Tunggu siapa? Anak lanang dari Surabaya. Ini merugikan si mayit. Orang akan bubar. Siapa yang akan mengiringi dia? Hakadza qaul muslimin rahimani wa jami'an. Akhirnya jamaah, karena mereka punya urusan masing-masing, mereka juga bekerja, menunggu 5 jam yang akan datang. Lama 5 jam. Terus 5 jam itu jam berapa? Jam 6:30 malam. Waduh, sekewengen. Padahal jam 10 sudah siap. Maka jangan seperti itu. Anak lanang, kasih tahu ini. Saudari apapakmu muslim, secara syar'i disyariatkan untuk disegerakan. Sebutkan dalam hadis yang sahih, nanti insyaallah kita bacakan. Seorang yang saleh, dia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni. Segerakanlah aku. Qaddimuni, qaddama yani percepat. Diperkedepankan waktunya, jangan diperulur waktunya. Karena dia seorang yang saleh. Dia mendapatkan nikmat ketika dicabutnya nyawanya dan dia mendapatkan nikmat segera ketika dikuburkan. Ini ditunda-tunda gara-gara apa? Anak lanang. Hakada kaum muslimin. Seakhirnya ketika pemakaman anak lanang pulang, wisorana wong maning. Siapa sih yang harus ngubur? Woro-woro lagi. Kimati maning ping bido. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Maka disegerakan pemakaman jenazah itu lebih baik daripada penundaannya. Kemudian walil Bukhari disebutkan dalam riwayat Bukhari, man syayya'a lilaf bin Muslim, man kharaja ma janazah min baitiha thumma tab'aha hatta tudfan. Seorang yang mengikuti jenazah dari rumahnya sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala qiraton. Bagaimana kalau menyolati saja? Maka dia mendapatkan satu qiraton. Kalau dia datang sudah disolati dan sudah hendak dibawa, maka dia mengikutinya. Apakah dia mendapatkan satu qiraton? Iya, dia mendapatkan satu qiraton. Karena memang dia berniat untuk menyolatinya, tetapi jenazah sudah dalam posisi hendak diangkat. Maka dia mengikutinya, mengiringinya hatta tudfan, sampai dikuburkan. Dia mendapatkan satu qirat mengikuti jenazah. Fa fil hadithi biriwayatin al-has ala tashyid jenazah ila qabriha. Disebutkan dalam banyak riwayat yang lainnya anjuran dan dorongan untuk kita mengikuti jenazah sampai ke kuburnya. Wisan liman taba'aha al-musyarakatu fi hamliya in amkan. Sekarang pernak-pernik dalam hal membawa jenazah. Beberapa sisi-sisi yang beliau sampaikan di sini. Yang pertama beliau mengatakan disunnahkan bagi orang yang mengiringi jenazah adalah apa? Al-musyarakah. Silih berganti, saling bantu membantu untuk mengotong jenazah tersebut sampai ke tempat pemakamannya in amkan, ini jikalau memang memungkinkan. Tidak hanya empat orang dari awal sampai akhir, gantian adanya musyarakah. Musyarakah itu bersyirikat, yakni bersama-sama satu dengan yang lainnya. Wala ba'sa bihamliha fi sayyarah aw ala dabah. Tidak mengapa jenazah itu dibawa dengan menggunakan kendaraan. Dalam hal ini sayyarah, mobil, atau kalau tidak ada maka dengan menggunakan dabah, binatang. Tapi tentunya dengan persiapan dan kelengkapan yang mendukung. La simida kanat al-maqbar ba'idah. Lebih lagi kata Syekh, jikalau kuburan itu jauh sehingga tidak menimbulkan rasa berat bagi para yang akan mengiringinya. Ya, bisa dengan dia mengiringi pakai mobil, boleh. Pakai motor, boleh. Tetapi disebutkan sebagian para ulama, jikalau memungkinkan untuk dengan jalan kaki, maka dengan jalan kaki. Jikalau memungkinkan, itu lebih afdol. Jikalau tidak memungkinkan, maka dengan apa? Menggunakan kendaraan. Wisannu al-isra'u bil janazati. Disunahkan. Sekarang pembahasan berikutnya. Disunahkan untuk disegerakannya pemakaman. Liqali alaihi wasallam, hal ini sesuai dengan sabda Nabi alaihi wasallam, asri'u bil janazati. Segeralah kalian menguburkan jenazah. Jenazah itu ada dua. Jenazah yang muslim, yang mukmin, yang bertakwa, yang saleh, dan jenazah yang kafir, yang buruk, kalau dia muslim pendosa, makhluk maksiat, macam-macam orang itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, segerakan. Ini orang enggak baik ini muslim tapi dalam kehidupannya begini orang paham, enggak perlu disebut. Bagaimana Pak, disegerakan juga? Nabi memberitahukan tetap disegerakan. Jikalau dia mukmin begini. Kalau dia bukan orang yang saleh, dia itu muslim ya, tetapi bukan saleh, maka akan begini kata Nabi. Kalau orang yang kafir, kita enggak boleh ikut-ikutan mengurusinya dan tidak boleh kita untuk mengiringinya. Karena pengurusan jenazah itu bagian dari peribadatan. Apa yang mereka lakukan dalam pemakaman jenazah-jenazah mereka orang-orang yang kafir itu penuh dengan nilai-nilai peribadatannya mereka. Dan kita seorang muslim tidak boleh melakukan peribadatan yang dilakukan oleh non-muslim. Para syekh belum menyebutkan di sini ayatnya, hadisnya. Asri'u bil janazati fa in tilka salihatan fa ghairun tuqaddimunaha ilayhi. Kalau jenazah itu jenazah yang salihah, jenazah yang baik, maka itu adalah sebuah kebaikan yang engkau telah menyegerakannya untuk dia. Tandanya apa Pak? Oh ringan jenazahnya. Kemudian kalau yang berat, oh ini jelek, ngelemu ya Bapak ya? Kasihan orang-orang yang gemuk nanti kalau dia, ini jelek banget lu, abotnya ngepol. Waduh. Bukan seperti itu tandanya. Tandanya ya bagaimana dia dalam kehidupan kesehariannya, soleh dan tidak soleh, manusia bisa melihat dan membacanya. Oh ini Masya Allah, rajin ke masjid, rajin ta'lim, qiraatul Quran, dia itu orang yang dermawan, dengan tetangga baik, saleh. Kita mengharap kepada Allah kebaikan bagi dia. Ya, itu diketahui ketika masih apa dalam kehidupan dia. Wa in taqu siwa dzalik. Nabi melanjutkan ucapannya, jikalau jenazah itu bukan saleh, pendosa, asi, pelaku kemaksiatan yang dikenal, dia memang melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, fasyarrun, maka engkau segerakan menguburkannya, dikarenakan itu adalah kejelekan. Tad'unahu an riqabikum, yang kalian segera melepaskannya dari pundak-pundakannya. Jadi tetap saja dikuburkan dengan cepat. Kalau itu orang yang pemabok tapi muslim, pemabok tidak kafir, pemabok tetap dihukumi apa? Muslim ya, selama dia memang beragama apa? Muslim ya, jangan kita berlebihan, jangan kita apa? Berlebihan dalam menghukumi orang. Hukumi orang sesuai dengan zahir. Dia apa? Mengapa apa? Muslim. Diketahui warganya, dia muslim. Tidak pernah dia ke gereja, tidak pernah dia ke tempat-tempat peribadatan yang lain. Dia muslim. Tapi tukang mabuk. Ya, bagaimana? Dia dikuburkan. Segera. Dia ini jelek. Karena dia terkenal kejelekannya. Kemudian apa? Kalau itu jenazah yang jelek, berarti kalian menyegerakan menyelesaikan kepengurusannya. Engkau meletakkan sesuatu yang buruk yang ada di pundakmu dengan segera. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih. Lakin la yakun lisra' shadidan wa takunu ala hamiliha wa shmishiha as-sakinah wa la yarfa'una aswatahum la biqira'atin ولا غيرها من تهليل وذكر أو قول استغفروا له وما شبه ذلك لأن هذا بدعة. Kata beliau, akan tetapi tidak berarti dalam membawa jenazah itu dengan cepat sekali, sehingga kayak seperti lari. Tidak, berjalan dengan cepat, tetapi bukan lari, bukan lari. Watakun, cepatnya ini tidak menghilangkan ketenangan. Kata beliau, dibawa dengan cepat, tetapi hamiliha, para pembawanya yang mengusungnya dan yang mengikutinya dari belakang mengiringinya, adalah apa? Ada sakinah, hendaknya tenang. Jadi kalau cepat banget, metu basure pak, ngerti pak? Pos ini basure ya. Oh singgawa ya. Maka tidak begitu pelan, tidak begitu cepat, sedang, dan para pengiringnya pun bisa mengikutinya. Ketenangan ini kaum muslimin, perhatikan dirin sulaisy, wala yarfa'una aswatahum, tidak boleh yang mengusungnya dan yang mengiringinya mengeraskan suara-suara mereka. Tenang dalam jalan, tenang dalam suara. Enggak boleh hiruk pikuk, enggak boleh suara tinggi. Enggak boleh. La biqira'ah, keras tidak boleh, sampai pun itu bacaan. Baca Al-Fatihah, baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, enggak boleh. Wala ghairiha, dan juga tidak boleh bacaan-bacaan yang lain. Min tahlilin, seperti bacaan tahlil. Apa bacaan tahlil? La ilaha illallah, disingkat dengan tahlil. Kalau tahmid, alhamdulillah. Kalau takbir, Allahu Akbar. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan antum kalau mau makan, karena orang terbiasa efisiensinya tinggi, dia tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim, tapi basmalah. Nyingkat, ini salah pak. Ya, jangan seperti itu. Itu hanya sekedar para ulama memudahkannya. Ya, di sini kaum muslimin, tidak boleh seorang hirup pikuk dengan zikir atau dengan tahlil atau dengan qiraatul Quran atau dengan kalimat yang lain. Semisal istighfirullahu, artinya beristighfarlah kalian untuk dia, mohonkanlah ampunan untuk dia. Mari kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, atau Allahumma ighfirlahu, Allahumma ighfirlahu sepanjang jalan. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Lianna hadza bid'atun, dikarenakan amalan ini amalan yang bid'ah. Ada yang bertanya, kenapa tidak boleh? Sisi mana jeleknya? Apa yang leke? Mau baca tasbih takbir kok, apa yang leke? Baca la ilaha illallah, apa yang leke? Kenapa kok dilarang? Elek mboten pak? Jelek atau tidak? Kok pada diam? Hadirin kaum muslimin, kalau pertanyaannya itu kaitannya dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, membaca la ilaha illallah, membaca al-fatihah, an-nas, al-falaq, al-ikhlas, atau yang lainnya. Kalau pertanyaan itu saja, jawabannya tidak jelek, itu baik, itu disyariatkan, itu diperintahkan. Memperbanyak bacaan-bacaan itu diperintahkan. Masya Allah, kita senang membacanya. Dan senang pula kalau kaum muslimin membacanya. Loh, kenapa kok dikatakan elek? Kenapa dikatakan itu jelek? Kenapa dikatakan itu bid'ah? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berulang kali menguburkan jenazah-jenazah. Yang pertama istri beliau, Khadijah binti Khuwailid, putri beliau, putra beliau. Ya bukan putri, putra beliau yakni Ibrahim. Demikian pula sahabat-sahabatnya, paman beliau Khadijah, paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib dan yang lain-lainnya. Syuhada Uhud, syuhada Badr, syuhada, nah banyak sekali. Tidak pernah Nabi memerintahkan kepada para sahabat ketika mengiring jenazah dengan membaca tasbih, takbir, tahmid. juga tidak pernah membaca dengan dalil la ilaha illallah. Loh, manalah letak jeleknya? Letak jeleknya, Nabi tidak memerintahkan, Nabi tidak mensyariatkan. Maka letak jeleknya adalah Anda mengada-ada dari diri Anda sendiri dan Anda tidak mengikuti tata cara Nabi dan para sahabat dalam mengusung jenazah ke kuburan. Ini penyelisihan. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau seandainya perbuatan itu baik, membaca la ilaha illallah ketika mengiringi jenazah, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar ketika mengiringi jenazah, kalau ini baik, maka Nabi adalah orang yang akan pertama kali melakukannya, para sahabat pertama kali mengerjakannya, dan akan teriwayatkan dengan riwayat yang sangat banyak, dikarenakan yang mengusung jenazah diantara para sahabat juga banyak. Tetapi tidak seorang sahabat pun melakukan hal itu. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, tidak ada yang melakukan hal itu. Ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, dimakamkan, dibawa jenazahnya, diusung jenazahnya, diringi oleh para sahabat dalam jumlah yang banyak, apakah mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil? Lah. Hadza huwa qaul muslimin. Sehingga untuk mengatakan baik dan tidaknya dalam perkara agama, jangan pakai akal, juga jangan pakai perasaan, tetapi harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dimengerti kaum muslimin? Nah. Kadangkala mereka menganggap cara yang seperti Nabi itu adalah cara yang jelek. Ngusung mayit meneng baik kayak ngubur kucing. Inna lillahi wa innahi raji'un. Yang syar'i malah justru dicela. Yang bid'ah dianggap baik oleh perasaan mereka, malah justru dibela. Ini dikarenakan jahilnya dia dengan urusan agama. Dia tidak mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Penilaiannya apa yang mereka lihat di masyarakatnya. Ya, apalagi ada kalanya maju selangkah. Ada gitu tidak, Pak? Lagi. La ilaha illallah. Selangkah lagi. La ilaha. Tiga kali langkah. La ilaha illallah pelan-pelan, kemudian empat kali langkah. La ilaha illallah. Aduh, bagaimana itu? Kita bertanya sama mereka yang melakukannya. Jangan mereka bertanya kepada kita, mana letak bid'ahnya? Mana dalilnya mengharamkannya? Kebalik Anda. Kalau itu amalan yang kalian lakukan adalah ibadah, kalian anggap itu ibadah, tuntutannya kalian mendatangkan dalil. Bukan pihak yang menyatakan ini bid'ah kemudian ditutup, mana dalilnya? Dalil itu bid'ah adalah tidak ada contoh dari Nabi. Itu dalilnya. Bahwa itu adalah sesuatu yang bid'ah. Kalau kalian mengatakan, mana dalilnya ini, bid'ah ini, bid'ah ini, bid'ah ini. Dalilnya adalah adamu dalil. Tidak adanya dalil dari Nabi. Itu menunjukkan itu bikinanmu. Itu adalah bid'ah, sesuatu yang mukhtara, diadakan. Sehingga yang dituntut mendatangkan dalil, kamu yang melakukannya. Maka mana contohnya Nabi sesuai dengan apa yang kamu lakukan? Jangan malah kembali. Bisa dipahami? Ya, mereka marah-marah. Ya, mana dalilnya kalau ini bid'ah? Mana dalilnya kalau ini bid'ah? Apa-apa bid'ah, apa bid'ah? Kalian mengatakan harus dengan dalil. Nah, kalian mengatakan ini bid'ah, mana dalilnya? Oh, kebalik-balik nih, Pak. Das ngau sikil-sikil gondas lagi. Aduh. Bicara dengan orang yang tidak ngerti ilmu itu memang susah. Ya, susah karena mereka tidak butuh ilmu dalam berbicara. Kemudian berikutnya. Tentang wanita apakah diperbolehkan mengiringi jenazah. Kadang-kala ibu-ibu ikut. Ya, istrinya ikut. Sambil matanya bendul. Hmm. Bahkan sampai di kuburan pun dia masih meratapi. Orang pada pulang, dia masih duduk di situ. Sampai lama dia pulang karena wedi wis wengi. Mugi dia tetap nunggu di tembok. Sing lanang mau tukang kuburan. Urip maning. Ternyata enggak. Qala syekh, adapun wanita, wa yuhramu khurujun nisa'i ma'al janaiz. Diharamkan wanita keluar mengiringi jenazah. Di hadis Ummu Atiyah, hal ini sesuai dengan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Qala bila ma takad dalam hadis yang muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Beliau mengatakan, nuhina anittiba'il janaiz. Kami para wanita. Kami wanita siapa maksudnya? Sahabiyah. Sahabah-sahabah Nabi dari kalangan wanita. Kami dilarang untuk mengiringi jenazah. Dilarang. Apa hikmahnya ya komisimi? Kenapa dibedakan laki dan perempuan dalam hal ini? Semua syariat hukum asalnya sama. Tetapi ketika ada perbedaan ini menunjukkan adanya hikmah besar dibedakannya. Dikarenakan para ulama menyebutkannya, laki-laki jiwanya lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki lebih tertata. Tatkala dia mengiring jenazah, dia bisa mengambil hikmah dari menguburkan jenazah, mengingatkan kematian, mendoakan mereka, dan bisa terhindar dari niyahah, meratapi. Tetapi kalau wanita, jiwanya lemah, lebih cepat goncang. Dan tatkala melihat familinya, suaminya, atau bapaknya, atau anaknya dalam terbungkus dan dimasukkan ke lubang, bisa terjadi apa yang terjadi, menjerit, kemudian dia menangis berlebihan. Nabi kita menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, innal mayyita mu'adzabun bibukai ahlihi. Sesungguhnya orang yang mati itu tersakiti, tersiksa dengan tangisan keluarganya. Ini berkaitan dengan alam ghaib. Jenazahnya tetap jenazah terbujur kaku, Pak. Diteliti nama tu ulweh ora. Tidak perlu ini perkara alam ghaib. Dikarenakan para familinya yang menangisinya ini tidak ridho akan kepergian dia. Dan faktor yang lainnya disebut oleh para ulama yang jelas, ini alam ghaib, kita mengimani bahwa si fulan yang meninggal ini akan merasa tersakiti dengan tangisan keluarganya. Maka yang namanya menangis itu ada dua. Menangis yang hanya mengeluarkan air mata dan mengeluarkan sedikit. Itu aja. Itu yang diperbolehkan. Tetapi kalau sudah keluar suara, itu yang dilarang. Sudah ada. Ya. Adzan dilarang atau tidak, Bapak? Tidak, walaupun dengan pengeras suara. Karena memang adzan harus keras. Kenapa kok ditutup-tutup? Ini kemana larinya, Pak? Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.